jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe. Mendah. Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe hel. Wis tak golek ning ndi-ndi iki, tapi gak temu. Gak temu. Tenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Sewu kutho, sewu kutho wes tali wati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku golei saprene turung bisa nemoni. Terima kasih. kangen troning dodo. Saya ubuto, wes tali wati, DC musik.